نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله. Kita bisa berjumpa kembali di majelis taklim ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kita kesehatan dan kenikmatan agar kita bisa terus mengkaji Islam dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bisa mengamalkannya dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Khana bidina a'udzubillah. Pada malam ini akan kita lanjutkan kembali kajian kitab Tauhid karya Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahutaala. Qala rahimahutaala babu ma jaa fil law. Bab apa yang datang tentang law? Nah, lau itu dalam bahasa Arab artinya seandainya. Nah, apa hukumnya dalam Islam ucapan lau seandainya? Nah, sebelum kita membahas satu persatu dalil yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahutaala, maka kita perlu mengetahui penggunaan lafaz lau. Lafaz lau ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah madmum. Lau yang tercela. Yang kedua adalah mahmud. Ucapan lau yang terpuji. Kapan ucapan lau ini tercela, kapan ucapan lau ini terpuji? Nah ini kalau kita enggak paham masalah ini, bisa terjatuh dalam perbuatan lau yang tercela. Atau kita menjadi orang yang ekstrem, semua ucapan lau langsung tercela. Padahal ada yang apa ini? Terpuji. Nah, lau itu tercela. Jika diucapkan ketika seseorang mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, ya enak ringan. Kalau ada orang mengucapkan kata lau ketika mendapatkan sesuatu yang tidak ia sukai, maka ini tercela. Contoh. Ada seorang yang mengalami musibah. Barbekum jatuh dari tangga. Nah, tangga. Ternyata kakinya enggak kuat tangganya itu. Apa? Hanya ada anggota badannya yang tergilir, memar, kan musibah. Disukai apa kayak itu? Enggak ada yang suka jatuh dari tangga. Kalau yang jatuh dari tangga ini kemudian mengucapkan lau, maka tercela. Wah, seandainya tangganya enggak kayak gini, enggak akan jatuh. Seandainya aku gak terlalu gemuk, ya gak akan patah tangganya. Seandainya aku pakai sandal, gak akan terkilir. Seandainya. Maka ucapan lo saat itu apa ini? Tercela. Nah, contoh yang lain, barakalakum. Ada salah seorang ummahat praktek bikin jajan, kosong. Coba seneng apa enggak kalau praktek bikin jajan terus kosong? Peristiwa yang disukai apa tidak? Enggak. Paling dibenci sama ibu-ibu itu. Kalau sudah resepnya pas, semuanya pas, ternyata kok gosong hasilnya, ya. Nah, bikinnya lama lagi, ya. Nah, sesuatu yang sangat tidak disukai. Nah, ucapan-ucapan lau saat itu tercela. Seandainya apinya enggak terlalu besar, enggak akan gosong. Seandainya enggak diajak ngobrol sama suami, enggak akan kosong. Lupa matikan. Ya. Seandainya kompornya mereknya ini enggak akan kosong. Seandainya enggak kebanyakan kecap, enggak kosong. Terus macam-macam. Seandainya. Ketika diucapkan dalam keadaan dia mengalami peristiwa yang tidak ia suka, maka itu ucapan yang tercela. Ucapan seandainya yang tercela, terlalu yang tercela. Bisa nyentuhkan yang lain, ya. Nah, segala peristiwa yang tidak kita sukai, kemudian kita mengucapkan lau, nah, seandainya, nah, saat itu, maka ucapannya menjadi apa ini? Tercela. Dilarang. Kenapa tercela? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, ucapan tersebut menunjukkan penyesalan dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya ucapan itu berarti menunjukkan dia apa ini? Menyesal, ya, dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecewa. Ungkapan penyesalan, kekecewaan, dan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan yang kedua ialah bersikap tidak sopan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menakdirkan segala sesuatu. Karena bisa dibalik ya kan. Bahkan seandainya aku gak terlalu gemuk, gak akan sampai jatuh dari apa ini tangga. Kita balik juga, seandainya kamu kurus belum tentu gak jatuh juga. Nah, banyak juga yang kurus malah jatuh. Ya kan? Nah, kalau dibilang kalau seandainya apinya gak terlalu besar, gak akan kosong. Kita jawab, seandainya kekecilan apinya mungkin gak matang juga. Ya kan? Pokoknya intinya itu ialah kekecewaan dan tidak terima dengan takdir Allah yang itu menunjukkan dia itu jelek adabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya lauk dilarang. Adapun ucapan lauk yang terpuji ialah ucapan lauk yang diungkapkan oleh seorang hamba untuk mengharapkan kebaikan. Ucapan lau yang diungkapkan oleh seorang hamba untuk mengharapkan apa ini? Kebaikan, bukan pujian, kebaikan. Nah, contoh. Dia sangat berharap bisa naik haji. Haji itu kebaikan apa enggak? Kebaikan. Kemudian dia bilang, seandainya aku punya uang, aku pengen sekali naik haji. Itu ucapan apa ini? Yang terpuji. Karena dengan ucapan itu, yakhwana fillah azakumullah, dia memiliki semangat untuk melakukan apa ini? Kebaikan. Termotivasi untuk melakukan apa ini? Kebaikan. Nah, apalagi yang baik-baik, abang ini dapatkan hadiah. Hah? Hadiah. Hadiah sing menuntut ilmu. Menurut ilmu itu baik apa enggak? Baik. Baik. Ada orang yang kemudian sangat berharap bisa menurut ilmu, kemudian mengatakan seandainya aku bisa mondok fokus, nah saya akan bisa menguasai banyak ilmu agama. Itu baik, terpuji. Karena ada geget keinginan untuk apa ini? Berubah menjadi orang yang berilmu. Nah, sedekah baik apa enggak? Baik. Kalau ada orang yang mengatakan seandainya aku kaya raya, aku ingin bersedekah membantu kaum du'afa dan semua teman-temanku yang belum punya rumah. Itu baik. Karena ada apa ini? Keinginan dan harapan untuk melakukan apa ini? Sesuatu yang baik. Bisa membedakan? Nah, jadi lau yang artinya seandainya itu terbagi dua. Ada yang madmum, tercela, ada yang mahmud, terpuji. Kapan lau tercela? Kalau diucapkan ketika seorang mendapatkan apa ini? Peristiwa yang tidak ia sukai. Maka ucapan lau saat itu tercela. Kapan ucapan lau terpuji? Untuk diucapkan ketika seorang mengharapkan untuk melakukan suatu apa ini? kebaikan. Baik. Maka saat ini khalafatina auzakumullah, kita akan mempelajari satu persatu dalil yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab beliau Kitab Tauhid. Qala rahimahullah taala wa qawlu wahi taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Nah, mereka mengatakan, seandainya kita memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Baik. Ini surat apa ini? Al-Imran ayat 154. Dalam ayat ini khanabutin a'udzubillah, terdapat beberapa faedah. Yang pertama, bahwa kebaikan dan kejelekan semuanya itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian dimanapun kita berada pasti akan terjadi, sudah ditakdirkan oleh Allah. Yang kedua, annasyada itu tuthhirul haqa'iq. Musibah-musibah yang berat, kesulitan-kesulitan hidup yang berat, itu bisa mengungkap hakikat agama seseorang, kualitas agama seseorang. Jadi orang itu masih belum bisa dianggap bagus agamanya sampai dia berhasil melewati musibah-musibah berat atau kesulitan-kesulitan hidup yang berat. Misalkan ada orang mendapatkan musibah yang sangat berat, tapi dia tegar menghadapinya, tenang, terus mendekati kepada Allah, tidak perlu kesah, ya. Nah, dihadapi dengan penuh kesabaran, bagus agamanya. Tapi ketika menghadapi musibah-musibah yang berat, kesulitan-kesulitan hidup yang berat, kemudian dia berkeluh kesah oleh macam-macam, tidak ada dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, sudah jelas menunjukkan kualitas agamanya apa ini? Jelek. Baik. Namanya asyadaid tudhirul haqai. Sudah teruji, terbukti. Banyak orang yang sepertinya asalannya itu kayaknya bagus agamanya, begitu ada musibah menerjangnya langsung futur. Futur itu ya gak sabar, berubah sikapnya, gak sabar, ya. Nah, gak tegar menghadapi apa ini? Ujian. Itu akan bisa mengetahui hakikat keagamaan seseorang, baik atau tidak. Sebagaimana dalam ayat ini, ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan peperangan fisabilillah, maka orang-orang itu akan diuji, mereka sabar atau tidak. Ternyata ada yang sabar, ada yang tidak. Terbongkar. Sebelum perang semuanya kayaknya bagus, siap berjihad fisabilillah, ya kan? Tapi ketika perang terjadi, ada yang kemudian mengatakan, kalau kita enggak di sini enggak akan terbunuh. Ya, dia menyesal. Kenapa kok di sini? Ya, kenapa kok nggak tinggal di rumah saja? Nanti ketahuan ini orang munafik. Yang ketiga, menentang takdir Allah Subhanahu wa taala termasuk tanda kemunafikan. Jadi orang itu kalau tidak terima dengan takdir Allah, itu termasuk terkena penyakit apa ini? Nifaq, kemunafikan. Waliyadzubillah ya, hati-hati. Jangan-jangan dikira kalau munafik itu hanya kalau ngomong bohong, janji mengingkari, tidak amanah. Tidak itu saja. Termasuk tidak terima dengan takdir Allah, itu merupakan ciri kemunafikan. Yang keempat, larangan ucapan lau ketika mendapatkan musibah. Ini kan mereka mengucapkan lau ya. Yaquluna lau kana lana minal amri syai ma qutilna hahuna. Seandainya kita punya kemampuan, maka kita tidak akan terbunuh di sini. Ini ucapan yang tercela, karena diucapkan ketika mendapatkan apa ini? Musibah yang tidak ia sukai. Nah, wa qalu ta'ala alladziina qalu li ikhwanihim wa qa'adu law ata'una ma qutilu. Dan orang-orang yang berkata kepada saudara-saudaranya dan mereka tidak ikut perang, seandainya saudara-saudara kami itu mau nurut sama kami, niscaya mereka tidak akan terbunuh di medan perang. Surat Ali Imran ayat 168. Di dalam ayat ini juga terdapat faedah-faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, masyru'iyatul jihad fi sabilillah. Disyariatkannya jihad fi sabilillah. Nah, karena dalam ayat ini menggambarkan dan menjelaskan keadaan kaum muslimin saat itu yang berangkat jihad fi sabilillah. Karena memang saat itu jihad disyariatkan. Yang kedua, khatarul munafikin alal muslimin. Bahayanya kaum munafik bagi kaum muslimin. Nah, saat itu orang-orang munafik menggembosi orang-orang yang beriman yang ingin berangkat jihad fisabilillah. Mereka mengatakan seandainya kalian nurut sama kita, enggak akan terbunuh. Ya. Karena enggak nurut sama kita, kita ya mati. Ya. Jadi ucapan orang-orang munafik ini sangat merugikan dan sangat berbahaya bagi orang-orang yang beriman. Bikin mereka jadi apa ini? Ragu untuk berjihad fisabilillah. Yang ketiga, larangan mengucapkan lau ketika mendapatkan ujian di medan jihad fisabilillah. Ya Allah, munafik, mereka gak ikut berangkat jihad ketika kaum muslimin datang. Dan sebagian dari mereka ada yang gugur di medan jihad. Orang munafik berkomentar, kalau mereka mau nurut sama kita, tidak ikut berangkat jihad sama-sama kita di sini, gak akan terbunuh. Nah, ini ucapan apa ini? Lau yang tercela. Maka dalam ayat ini ada terusannya sebetulnya ya. Qul fad'u an anfusikum al-maut in kuntum shadiqin. Katakan kepada orang munafik, coba kalian menyelamatkan diri kalian dari kematian jika kalian apa ini benar. Tak usah ikut jihad, tapi kalau ada kematian datang, tolaklah kematian itu. Bisa apa enggak? Kalau memang kalian benar bisa menolak kematian, maka ucapan kalian bisa diterima. Tapi kalau tidak, maka ketahuilah kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimajukan karena jihad, dan tidak bisa ditunda karena meninggalkan apa ini? Jihad fisabilillah. Banyak sahabat itu sejak masuk Islam bersama Rasul sampai Rasulullah meninggal enggak pernah absen dalam jihad fisabilillah, yo enggak mati-mati. Nah, bahkan matinya juga tidak di medan perang fisabilillah. Padahal sangat merindukan apa ini? Menjadi syahid di jalan Allah. Enggak mati-mati. Ada yang sekali perang itu aja langsung mati. Ada yang enggak ikut perang, orang munafik itu. Nah, lebih cepat matinya. Qul fadra'u an anfusikumul maut in kuntum shodiqin. Wahai orang munafik, coba kalian tolak kematian itu supaya tidak menimpa diri kalian jika ucapan kalian itu benar. Nah, enggak berani. Ada yang enggak berani? Saya mampu menangkal kematian. Kadang-kadang. Baik. Selanjutnya, qala rahmataala fi sahih an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dalam hadis yang sahih, yakni hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ikhris ala ma yanfa'uk. Wasta'in billah wa la ta'jiz." Atau wa la ta'jiz boleh. Nah, ini ada perbedaan naskah. Ada yang wala ta'jizan, ada yang bawa kita apa? Coba. Baik. Wala ta'jizan. Ada yang wala ta'jaz. Wa in asabaka syai'un fala taqul law annani. Ada yang mengatakan law anni, ya. Fa'atu kada, lakana kada wa kada. Walakin kul qadarullahi wa ma syafa'al. Boleh? Qadarullahu wa ma syafa'al. Juga boleh. Fa'inna law taftahu amal syaitan. Nabi SAW bersabda, bersemangatlah untuk melakukan amalan yang mendatangkan manfaat untukmu. Minta tolonglah kepada Allah. Jangan lemah dan loyo. Jika ada musibah yang menimpamu, jangan mengatakan seandainya aku melakukan ini, pasti akan begini-begini. Tapi ucapkanlah, ini semuanya telah ditakdirkan oleh Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Karena ucapan seandainya ketika mendapat musibah itu bisa membuka pintu setan untuk beraksi menjerumuskan kita ke dalam lembah kesesatan. 6. Dalam hadis yang mulia ini, kita bisa mengambil beberapa pelajaran dan faedah. Yang pertama, berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat, tidak menafikan tawakal. Jadi berusaha melakukan sesuatu yang bermanfaat itu tidak menafikan tawakal. Bahkan itu termasuk ketawakalan yang sempurna. Misalkan ada orang kerja cari nafkah, jangan kita bilang kamu tuh gak usah kerja, rezeki itu sudah takdirkan oleh Allah, gak akan lari kemana-mana. Kalau memang sudah rezekimu, kamu akan dapat, gak usah kerja. Ini salah. Yang benar ialah semangatlah dalam bekerja dan banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberi apa ini? Rezeki yang melimpah. Bekerja adalah melakukan sesuatu yang bermanfaat, ya. Tidak menafikan tawakal kepada Allah. Bahkan termasuk kesempurnaan apa ini? Tawakal. Tawakal itu baru sempurna jika sebelumnya dilakukan apa ini? Usaha-usaha. Ketika ada orang kampungnya enggak aman, banyak pencurian, maka dia pun memasukkan sepeda motornya ke dalam rumah, kunci. Terus tawakal. Ini bagus tawakalnya. Tapi kalau ada yang kemudian naruh di jalan, dibiarkan aja, saya tawakal. Nah, pasrah betul. Nah, kasih kunci. Nah, enggak dikasih kunci. Enggak dikunci. Padahal tahu di situ itu enggak aman. Rawan apa ini? Pencurian. Lain kalau aman ya. Enggak aman. Nah. Itu enggak boleh. Itu namanya bukan tawakal. Ya, nah, dilebar namanya. Hilang baru menyesal. Nah, ya. Jadi tawakal itu dikatakan sempurna jika sebelumnya disertai dengan apa ini? Usaha. Itu namanya ikhris ala ma yanfa'u. Semangatlah untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagimu. Itu adalah ciri orang yang tawakal. Tapi kalau sudah dimasukkan rumah atau dikunci, dibobol lagi, disitulah tawakal kita, ya. Kita berusaha, semuanya Allah yang menetapkan. Kita tidak salah. Tapi kalau di luar nggak dikunci, kemudian jelas-jelas jalannya nggak aman, pencurian, hilang, kita layak disalahkan. Ya, salahmu sendiri kan gitu ya. Aku tawakal kok. Enggak, itu namanya delower, enggak tawakal itu. Ya. Yang kedua. Manusia itu hanya bisa berikhtiar, tapi Allah yang menakdirkan. Jadi bukan manusia yang menentukan, tapi Allah yang menentukan. Manusia itu hanya apa ini? Berikhtiar. Jadi salah kalau sampai memastikan keberhasilan dan disandarkan kepada diri sendiri. Kalau kamu sungguh-sungguh pasti kamu berhasil langsung. Tidak boleh ucapan semacam itu. Tapi harus disertai dengan ucapan yang menunjukkan takdir Allah. Kalau kamu sungguh-sungguh, insya Allah kamu berhasil. Ada insya Allah ya. Nah. Kalau kamu pasti tanpa insya Allah, itu kan menunjukkan apa ini? Yang menentukan itu ialah manusia. Padahal manusia itu ialah kewajibannya berikhtiar. Tapi Allah yang menentukan. Baik. Yang ketiga, wajib minta tolong hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya dalam perkara yang hanya dimampui oleh Allah. Masalah ini sebetulnya luas ya. Kapan minta tolong harus kepada Allah saja, tidak boleh kepada yang lain. Kapan boleh kepada yang lain. Tapi lebih afdal kepada Allah Subhanahu wa taala. Cirinya adalah kalau tidak ada yang mampu melakukan perkara tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, maka wajib minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalkan menghilangkan bencana, siapa yang bisa menghilangkan bencana? Tidak ada. Hanya Allah yang bisa. Maka minta tolongnya kepada siapa ini? Allah saja, tidak boleh yang lain. Tapi kalau perkara itu adalah perkara yang mudah, yang mana manusia pun bisa melakukannya, maka boleh kita minta tolong kepada manusia. Nah, silakan angkat lemari. Boleh enggak kita bilang sama teman kita, "Mas, minta tolong lemari saya diangkatkan. Saya enggak kuat." Nah, boleh enggak? Boleh. Nah. Bahkan termasuk kurang jauh ilmunya. Kalau sampai dia enggak mau minta tolong sama orang lain dalam keadaan dia ini enggak mampu. Ah, saya minta tolong sama Allah saja. Ya Allah, tolong angkat lemari ku ini. Nah, ini terlalu apa ini? Kolot. Karena dia anggap minta tolong itu wajib kepada Allah semua, enggak boleh kepada yang lain. Padahal dia tiap hari minta tolong tangganya belanja ke pasar, minta tolong anaknya beli jajan atau beli gula. Ya, enggak sadar. Tapi ketika ngangkat lemari ya, dia enggak minta tolong siapapun. Saya hanya minta tolong kepada Allah. Ya Allah, tolong angkat lemari. Ini namanya orang kolot. Kurang pemahaman agamanya ya, tapi sok tahu agama. Jadi minta tolong kepada seseorang dalam perkara yang mereka mampu itu enggak apa-apa. Ya. Nah. Baik. Kemudian faedah berikutnya. Islam menganjurkan kita untuk rajin dalam beramal dan tidak bermalas-malasan. Wala ta'jizan, dan janganlah kamu lemah dan bermalas-malasan. Ayo, semangat, semangat, semangat, semangat. Ya, jangan malas. Nah. Ayo, kerja, jangan bermalas-malasan. Dalam perkara apapun, enggak boleh malas. Termasuk dalam masalah ibadah juga begitu. Ayo, semangat, jangan bermalas-malasan. Jadi kalau ada orang Islam kok malas, ibarat jelek Islamannya. Karena Islam gak ngajarkan pemeluknya untuk jadi orang malas. Ya. Islam tidak mengajarkan pemeluknya untuk menjadi pemalas. Bahkan itu dilarang. Wala ta'jizan atau wala ta'jaz. Kemudian faedah berikutnya, larangan mengucapkan lau ketika mendapat musibah karena membuka peluang setan untuk menyesatkannya dari keyakinan yang benar. Nah, bagaimana yang sampaikan tadi itu, kalau ada ucapan lau ketika mendapat musibah, maka itu cuma apa ini? Tercelah. Karena diantaranya ialah menunjukkan tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan setan berhasil membuat orang itu melakukan pelanggaran. Kemudian berikutnya disyariatkan untuk mengucapkan qadarullah wa ma syaa fa'al ketika mendapat musibah. Boleh qadarallahu wa ma syaa fa'al. Boleh qadarullahi wa ma syaa fa'al. Artinya semuanya ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Sedangkan kita kok jatuh di depan rumah ceglong kot ya. Kita mengucapkan qadar wa syafa. Nah, lebih enak mana? Qadarullahu wa ma syafa'al atau qadarullahu wa ma syafa'al? Lebih afdol yang kedua, qadarullahu wa ma syafa'al. Tapi boleh qadarullahu wa ma syafa'al. Baik. Kemudian dalam hadis ini menunjukkan bahwa setan berusaha untuk menyesatkan Bani Adam dalam setiap kesempatan, khususnya ketika musibah menimpa. Jadi setan itu mengintai kita, menunggu kelalaian kita, khususnya di saat-saat musibah turun. Hai ini, orang saat itu benar-benar apa ini? Lengah, lemah, dan mudah dijatuhkan oleh setan. Nah, orang yang terkena musibah, apalagi yang berat, itu kalau orang ini gak kuat agamanya, ya sudah bablas, banting setir ya. Nah, menghalalkan segala apa ini cara atau melakukan sesuatu yang tidak terpuji, minimal dia tidak terima dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, setan saat itu di atas angin, benar-benar nyeret orang itu ke lembah kesesatan. Waliyatu billah. Makanya kalau Allah memberi musibah kita, maka kita harus banyak berdoa dan kemudian kita harus mendekat kepada orang-orang saleh yang bisa menenangkan hati kita, yang bisa mengarahkan kita. Jangan kemudian sendirian, jangan kemudian meninggalkan teman-temannya. Kenapa? Wah, benar-benar setan akan membututinya dan akan menjatuhkannya ke lembah kesesatan. Dan dia sulit untuk bangkit kembali. 6. Qala rahmat ta'ala fihi masail. Dalam bab ini ada beberapa permasalahan. Al-ula tafsirul ayatain fi Ali Imran. Dengan belajar bab ini kita bisa mengetahui penjelasan dua ayat dalam surat Ali Imran, yakni ayat yang ke-154 dan ayat yang ke-168. Yang menunjukkan larangan mengucapkan lau ketika mendapatkan apa ini? Musibah. Asaniyah an-nahyu sharih al-qawli lau idza asabaka syai. Yang kedua, kita bisa mengetahui larangan yang jelas ucapan lau ketika mendapatkan musibah. Asalisah ta'lilul mas'alah bi anna dzalika yaftahu amal asyaitan. Ketika sebab pelarangan masalah ini adalah bisa membuka pintu setan melakukan penyesatan. Ucapan lau ketika mendapat musibah itu bisa menyebabkan setan masuk dan menyeret orang ke dalam kesesatan. Arabiyah al-irsyad ilal kalamil hasan. Yang keempat, kita bisa mengetahui dari bab ini bimbingan untuk mengucapkan ucapan yang baik, khususnya ketika mendapat musibah. Apa itu jawabannya? Qadarullah wa ma syaa fa'al. Al-khamisah al-amru bil khirsi ala ma yanfa'u ma'al isti'anati billah. Perintah untuk semangat melakukan perbuatan yang bermanfaat dengan terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. As-sadisah an-nahyu an dzidari wa huwa al-ajzu. Yang keenam, larangan kebalikan dari semangat, yakni malas dan loyo. Nah, dengan demikian ya khonafatina Allah, kita bisa menyelesaikan satu bab dalam pertemuan kita kali ini. Nah, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sesuatu yang tidak kita sukai itu yang tak dijumpai. Apakah bisa sesuatu yang tidak kita sukai tak dijumpai kita ubah dengan cara? Ada sesuatu yang tidak kita sukai, terus kita berusaha berdoa supaya tak dijumpai ubahnya. Oh, kalau kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai, apakah boleh kita kalau kita mendapatkan musibah, itu apakah bisa diubah atau mungkin terhindar dari musibah tersebut dengan berdoa tadi? Maksudnya gitu ya. Jadi, dengan ucapan itu, dengan berdoa, apakah bisa sesuatu musibah itu bisa terelakkan gitu, Zat? Sudah terjadi. Apakah kita bisa menghindari musibah ketika kita berdoa gitu? Nah, kalau musibahnya sudah menimpa kita, terus kita berdoa, apakah bisa mengelak dari musibah? Musibah sudah tenang. Takdir Allah, apakah bisa dirubah? Takdir Allah, apakah bisa berubah gitu? Nah, takdir Allah tidak bisa dirubah. Tidak ada yang bisa merubah takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang mengatakan doa itu bisa merubah takdir Allah, jawabannya doa itu bagian dari takdir Allah. Jadi hukum asalnya takdir Allah itu tidak bisa dirubah. Adapun doa yang dianggap bisa merubah takdir Allah, karena doa itu juga termasuk bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Artinya Allah akan menakdirkan musibah itu tidak dialami oleh seseorang kalau dia berdoa. Tapi itu sudah ditakdirkan sebelumnya sehingga dia apa ini tidak mengalami musibah itu ketika dia berdoa. Tapi kalau Allah menakdirkan orang ini kena, maka dia enggak doa. Jadi istilahnya itu seperti itu. Tidak ada yang bisa apa ini merubah takdir Allah karena sudah apa ini paten. Kalau ada pernyataan bahwasanya doa itu bisa merubah takdir Allah, maka jawabannya ialah karena doa itu juga bagian dari takdir Allah. Tidak semua orang ditakdirkan oleh Allah berdoa. Sehingga ketika dia berdoa, nah, maka itu berarti Allah takdirkan dia untuk terhindar dari musibah itu. Ada lagi contoh. Orang yang menjalin silaturahmi akan apa ini? Dipanjangkan umurnya dan diluaskan apa ini? Rezekinya. Pertanyaannya, rezeki itu bisa berubah ataukah sudah tetap sesuai dengan takdir Allah? Sesuai takdir Allah. Sesuai dengan takdir Allah. Umur manusia itu bisa berubah ataukah tetap sesuai dengan takdir Allah? Tetap sesuai dengan apa ini? Takdir Allah. Terus kenapa dalam hadis ini kalau kita satu rahmi umurnya bisa bertambah, rezekinya bisa apa ini? Bertambah. Maka ada dua makna. Makna yang pertama, yang dimaksud umurnya tambah itu bukan bertambah umurnya, tapi bertambah barokah umurnya. Seolah-olah umurnya panjang. Umurnya segitu tapi seolah-olah apa ini? Panjang, karena barokah. Rezekinya ya segitu, tapi barokah. Seolah-olah apa ini? Banyak, gitu ya. Nah, nggak bisa habis. Tujuh turunan. Tapi itu pas gitu ya. Nah, sebentar. Makna yang kedua. Makna yang kedua. Makna yang kedua ya lah. Diartikan apa adanya. Jadi kalau kita satu rahmi, umurnya akan tambah, rezekinya tambah. Kalau enggak, umurnya ya segitu. Nah, karena apa? Karena silaturahmi itu termasuk bagian dari takdir Allah. Allah kehendaki orang itu silaturahmi, berarti Allah kehendaki orang ini apa ini? Umurnya sekian, begitu. Rezekinya sekian. Tapi enggak semuanya ditakdirkan silaturahmi. Nah, seperti tadi itu. Wallahu ta'ala bissawab. Naam. Sini dulu, Ustaz. Naik haji itu kan mampu, apa naik haji itu wajib bagi yang mampu. Nah, ya. Itu kemampuan itu harus diupayakan dengan cara apa istilahnya mengumpulkan harta atau nanti tunggu ketika punya harta Ustaz untuk naik haji. Apanya? Mampu. Haji. Haji kan bagi yang mampu ya. Ya, nunggu ngumpulkan atau nunggu kaya cuma mesti. Apa dapat bonus ngono ta? Apakah dia oleh bonus? Apa dia program nanti tiap bulan itu tabung. Kumpulkan datanya itu dikumpulkan sendiri. Nabung sendiri entah gimana pokoknya. Nabung sampai bisa atau kan nunggu langsung bling gitu. Nah, iya. Nah, boleh dua-duanya. Mana suka ya. Nah, tapi ketika bling atau ketika tabungannya jadi bling berarti sudah terkumpul banyak berarti baru dikatakan mampu. Ya. Jadi mampunya itu ketika apa ini sudah cukup untuk membayar ongkos naik gaji. Kalau masih nabung pelan-pelan, belum mampu Pak Di. Belum mampu tapi ya. Belum mampu, belum kumpul kok. Ya. Nah, belum mampu. Seandainya langsung diputuskan berangkat padahal masih dapat 2 juta, mampu kan? Enggak mampu. Jadi kemampuan itu ketika memang sudah wujud nyata, sudah kumpul. Ya, nah kalau dia enggak nabung-nabung nunggu sampai belum ya enggak masalah, kalau sudah belum ya mampu, kalau belum ya. Ya, nah barakallahu taib. Ini perhatikan disebutkan setan selalu mengintai kita. Misalnya apakah memang segala sesuatu yang misalnya musibah ataupun apapun segala sesuatu yang menerpa kita itu istilahnya kan dari dulu kita sudah punya musuh yaitu setan itu. Dan musibah itu memang sudah dikehendaki Allah seperti itu. Memang apakah segala sesuatu memang kita tuh selalu musibah itu cikal bakal vokal daya pasti terjadi dia. Jadi kalau Allah mengendaki pas kita terjadi musibah berarti itu pas dikehendaki Allah gitu kan. Iya. Ya semua yang terjadi itu Allah yang mengendaki. Tapi makarnya setan itu. Apa? Makarnya setan. Bukan, setan masuk untuk goda gitu loh. Bukan setan yang menentukan musibah kita. Yang menentukan musibah itu Allah semua. Nah, ketika ya, kita dapat musibah, setan masuk ke kita, goda macam-macam supaya kita itu tersesat ketika menghadapi musibah tadi. Bukan setanlah yang mendatangkan musibah itu. Nyambung enggak? Enggak mau menerima. Allah, ceritanya enggak mau menerima musibah itu kan. Karena kena bujur apa setan tadi kan. Itu setan telah berhasil. Nah, kita dapat musibah, kita goda supaya kita itu enggak nerima musibah. Enggak mau nerima. Nah, itu betul. Setan menggoda supaya kita tidak terima takdir Allah. Ketiga, supaya kita sesat, ya. Jadi antara sesat kita itu enggak mau nerima yang itu takdir Allah. Ya, nyambung ya? Enggak nyambung, kalau enggak nyambung berarti kerja lagi. Nah. Tadi disebutkan boleh minta tolong kepada orang lain. Ya. Apakah orang lain termasuk nasani, orang lain agama dengan kita? Nasani. Selainnya apa nasani? Ya, tergantung. Minta tolong apa? Ya kan kata mari. Ini yang masalah muamalah kita. Masalah muamalah. Oh gitu. Boleh tidak? Nggak tolong lah, kata lemari, minta upah lah ya. Atau cacing viral. Atau nggak mampu untuk membantu kita ya. Masalah kita tanya sesuatu, masalah dunia, masalah muamalah gitu. Mau tanya perihal apa gitu. Ada jawaban yang memuaskan dari saudara-saudara kita. Kemudian, ya. Taib, ini pernah ada kasus di zaman Rasulullah SAW. Ketika itu ada seorang musyrik yang menawarkan diri untuk ikut perang berjihad bersama beliau. Tapi beliau menolak dan mengatakan, "La nasta'inu bi musyrik." Kami tidak akan minta tolong sama orang musyrik. Ya. Nah. Dalam urusan jihad fisabilillah, kita tidak minta tolong sama orang musyrik. Dalam masalah ibadah, kita tidak minta tolong orang-orang apa ini? Mustahil. Dalam masalah-masalah duniawi ya, barakofikum. Nah, itu kalau kita mampu minta tolong sama orang Islam, ya kita minta tolong sama orang Islam. Kalau enggak mampu, enggak apa-apa. Contoh, kasus Perang Teluk. Pemerintah Saudi itu terancam serangan Saddam Hussein itu, yang mau menghancurkan Teluk itu ya. Pemerintah Saudi minta tolong sama siapa? Amerika. Nah, itu bukan berarti mereka semaunya memutuskan itu. Mereka sudah meminta bimbingan fatwa para ulama yang tergabung dalam Belas Nadaimah. Kenapa? Kok boleh? Karena memilih mafsadah yang paling ringan. Dan minta tolong sama orang Nasrani atau Ahlul Kitab. Amerika kan Ahlul Kitab ya. Itu kan juga mazharat. Nah, sementara serangan Saddam Hussein itu juga mazharat besar. Dan Saddam Hussein itu termasuk pengikut Partai Ba'ath Komunis. Itu lebih kafir daripada Ahlul Kitab. Jadi lebih madorot lagi ya. Nah, masih pilih yang lebih ringan madorot. Contoh yang lain, Rasulullah SAW minta tolong ke Raja Habasah untuk menampung kaum muslimin yang hijau ke sana. Karena terpaksa bertahan ditindas sama orang musyrik. Nah, berlindung ke Hasanah, ahlul kitab. Sama-sama madharat, ya kan? Tapi dipilih yang paling ringan. Seandainya ada kaum muslimin yang bisa menampung muhajirin, maka tidak akan minta tolong sama non muslim. Buktinya apa? Ketika Madinah, orang-orang Ansar siap melindungi muhajirin, langsung semua yang diangkut ke Madinah. Gak ada lagi yang ke Habasah. Bahkan yang dari Habasah langsung menyusul ke Madinah. Jadi kalau kita bisa minta tolong sama saudara kita, sama muslim, maka kita lakukan. Kalau gak ada yang bisa minta tolong kita, terpaksa, ya baru gak apa-apa. Kok dan muslim, apa, asalkan dalam perkara-perkara yang mubah, ya. Nah, angkat lemari, ya. Semuanya anak-anaknya gede yang kuat, tangga-tangganya muslim gede yang kuat. Yang kuat cuma itu non muslim. Enggak masalah. Wallahu ta'ala bissawab. Nah, ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.